الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Khairuddin, a'azani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran pembacaan tafsir. Kita masih pada suratul Hasyr. Bagaimana? Nah, kita masih berada pada surah Al-Hasyr ayat yang ke-18 sampai yang ke-20 berarti. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala وهذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه. Dan ayat yang mulia ini adalah asal pada muhasabatul abdi nafsahu, seorang hamba mengintrospeksi dirinya. Mengintrospeksi amalan-amalan apa saja yang telah dia siapkan untuk menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat liwat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya masing-masing jiwa merenungkan apa yang telah dia persembahkan untuk hari esok, ini hari kiamat. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Dan Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Wa annahu yambawi lahu an yatafaqqadaha. Dan bahwasanya selayaknya bagi dia, bagi seorang hamba, untuk memperhatikannya. Fa in ra'a zalalan sadarakahu bil ikla'i anhu. Maka jika dia melihat pada dirinya ada ketergelinciran, jika melihat pada dirinya ada ketergelinciran, maka dia segera memperbaikinya. Tadarakahu, dia segera untuk memperbaikinya. Yakni ketika dia melihat ada dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan yang masih dia melakukannya, maka segera dia memperbaiki dirinya bil ikla'i anhu, dengan melepaskan diri dari kemaksiatan tersebut. Wattaubati an-nasuh, dan dia memperbaiki dirinya dengan bertaubat, dengan taubatun taubatan nasuha, dengan taubat yang nasuha. Wal i'radi anil asbabil musilati ilaih, dan berpaling dari sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada ketergelinciran tersebut. Khonahidin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ataupun dari sini kita melihat bahwasanya Syekh Sa'di rahimahullah mencontohkan bentuk-bentuk muhasabatun nafsi, bentuk-bentuk muhasabatul abdi nafsahu, bentuk-bentuk seorang hamba itu mengintrospeksi dirinya. Yang pertama adalah bentuk-bentuk seorang merenungi bekalnya, merenungi apa persiapan dia untuk hari akhir, adalah merenungi dosa-dosa apa yang masih dia lakukan. Nah, merenungi dari sekian banyak yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari sekian banyak perbuatan dosa maksiat yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, apa saja yang masih dia langgar. Lihat apakah dia sudah bisa meninggalkan seluruh dosa tersebut, atau masih banyak perkara-perkara yang Allah larang justru masih dikerjakan. Nah, maka ini bentuk muhasabah yang pertama. Seorang merenungkan dosa-dosanya. Dari sekian perkara yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mana yang masih dia kerjakan? Mana yang sudah dia tinggalkan, maka dia bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kalau dia melihat masih ada pada dirinya zalal, ketergelinciran pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka caranya dia segera memperbaikinya. Apa bentuk, apa cara memperbaiki dosa atau seseorang yang terjatuh pada sebuah dosa? Disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah ada tiga, biar aku bisa menyimpulkan. Disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, ketika kita melihat pada diri kita masih ada ketergelinciran, yakni dosa-dosa yang masih kita lakukan, maka segera memperbaikinya. Apa bentuk memperbaikinya? Ada tiga beliau disebutkan. Yang pertama, al-ikhlas anhu, melepaskan diri dari perbuatan maksiat tersebut. Sudah, cabut, lepaskan diri dari perbuatan dosa tersebut. Itu bentuk memperbaiki diri. Yang kedua, wattaubatun nasuh, dengan cara taubat yang nasuha, bertaubat dengan taubat nasuha. Walaupun pada poin yang pertama itu melepaskan diri dari perbuatan maksiat, itu masuk pada rangkaian taubat, masuk pada rangkaian taubat. Karena taubat itu diantara syaratnya adalah berhenti dari perbuatan dosa, kemudian dia menyesal, an-nadam, kemudian yang ketiga, al-azam alla ya'ud, berazam untuk dia tidak mengulangi perbuatan dosa-dosanya. Yang ketiga, bentuk memperbaiki diri dari kekurangan atau penyimpangan ataupun pelanggaran-pelanggaran maksiat yang masih kita lakukan adalah berpaling dari sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada perbuatan dosa tersebut. Dan ini kesimpulan dari Syaikh rahimahullah, di antara dalil yang sering kita sebutkan tentang masalah ini adalah hadis 6 pembunuh 100 nyawa, pembunuh 100 nyawa 6 yang dia mengadukan dirinya kepada seorang alim bahwasanya dia telah membunuh 100 nyawa, fahallahu min taubah, apakah dia punya kesempatan taubah? Maka sang alim tadi mengatakan apa? Naam man yahulu bainahu wa bainat taubah, iya, siapa yang bisa menghalangi dia dengan taubat? Masih ada kesempatan walaupun sudah membunuh 100 nyawa untuk bertaubat. Walakin, akan tetapi kata sang alim, naam izhabu ila qaryati kaza wa kaza, pergilah engkau ke desa ini, ke tempat ini. Fa inna biha unasan ya'budunallaha fa'budillaha ma'ahu. Dikarenakan di desa tersebut banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka engkau beribadah bersama mereka. Kemudian sang alim mengatakan, wala terjih ila qaryatik, dan jangan engkau balik ke desamu, jangan engkau pulang ke negerimu, ke desamu. Nam fa innaha ardusu, dikarenakan negerimu itu, desamu itu adalah negeri yang jelek. Maknanya apa? Di negeri yang jelek itu mudah untuk terpengaruh untuk kembali melakukan perbuatan dosa. Apa maksudnya? Di negeri yang jelek itu banyak penggoda-penggoda yang menyebabkan seorang dikhawatirkan akan kembali. Dia sudah bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tapi ada teman-teman yang selalu mengajaknya, ada kawan-kawan yang selalu mempengaruhinya, akhirnya dia terbawa kembali. Nah, betapa banyak ya kan hadirin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang dia baik, dia orang yang tidak bikin masalah, ternyata dia melakukan pelanggaran-pelanggaran, terbawa dengan apa? Lingkungan, terbawa dengan orang-orang yang di sekitarnya. Dia gak punya kawan, gak punya teman, maka akhirnya dapatlah teman-teman yang jelek, yang akan menarik dia pada perbuatan dosa. Sehingga di antara bentuk seorang memperbaiki diri dari kesalahan dosa yang dia lakukan adalah dia menghindari, menjauhi sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada perbuatan dosa tersebut. Di antaranya adalah hajrul makan, meninggalkan tempat yang di situ banyak kemaksiatan yang bisa mengembalikan dia kepada perbuatan dosa. Yang kedua, hajrul amin, menghajar orang-orang yang, maknanya apa? Meninggalkan orang-orang yang bisa mempengaruhi dia untuk melakukan kemaksiatan kembali. Karena disebutkan oleh para ulama, memang al-bi'ah lingkungan, bahasa Arabnya al-bi'ah lingkungan, sebuah lingkungan itu sangat menentukan, tentunya dengan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, menentukan seorang itu baik dan tidak, soleh dan tidak. Walaupun setiap tempat tentunya ada kekurangan, tetapi yang dilihat adalah apa? Mana yang lebih dominan. Maka lingkungan sangat menentukan untuk seorang memperbaiki diri, berhenti dari perbuatan dosa, sebagaimana dalilnya adalah pembunuh 100 nyawa. Begitu pula ya, teman sudah juga sangat mempengaruhi seseorang. Seorang itu hatta mungkin dia sudah ngaji, seorang telah taklim, ketika dia berteman dengan orang-orang yang jelek, biasanya teman yang jelek itu akan teman yang baik itu akan terpengaruh dengan yang jelek. Mungkin saja ketika seorang yang baik berteman dengan orang yang jelek, mungkin saja yang jelek-jelek itu terbawa baik. Akan tetapi kenyataannya justru yang banyak terjadi, teman-teman yang baik bisa berubah menjadi jelek ketika berteman dengan yang orang yang jelek. Orang yang sehat, nah, berkawan dengan orang yang sakit. Nah, kira-kira yang sakit jadi sehat atau yang sehat jadi sakit kebiasaannya? Hah? Ada orang sehat, ada orang sakit, kawan. Kira-kira yang sehat jadi sakit atau yang sakit jadi sehat nularnya? Tentunya yang sehat jadi sakit. Jarang menular sehat. Yang ada menularkan penyakit, nular penyakitnya, bukan nular sehat sehatnya. Apalagi waliyadzubillah, ikhwanahuddin rahimani wa rahimakumullah, teman jeleknya itu bukan satu. Satu-satu saja bahaya. Saya paham ya? Satu-satu baik, satu jelek itu bahaya. Sangat banyak disebutkan oleh para ulama dan ternyata syair-syair mereka yang menyebutkan bahaya ini. Terus bagaimana lagi kalau yang baik itu satu, yang jelek itu apa? Gerombolan. Tahu gerombolan ya? Geng. Nah, kelompok yang banyak, grup, grup apa ya? Ya model-model gitulah, geng atau apa. Rombong-rombong yang jelek itu biasanya berkelompok. Tambah lagi berat yang satu ini. Tambah lagi yang satu ini berat. Satu lawan satu saja itu khawatir, sangat bahaya, nular. Jadi jelek. Terus bagaimana, bagaimana kalau teman jeleknya itu apa? Dua. Teman jeleknya di tiga. Apalagi teman jeleknya sama semua. Semuanya yang akan mempengaruhi dia, yang ada yang baik bisa berubah menjadi jelek. Teman ini sangat menentukan yang kalau dirahimani wa rahimakumullah, yang dalil yang sering disebutkan oleh para ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al mar'u ala dini khalilihi. Nah, al mar'u ala dini khalilihi, seorang itu berada di atas agama teman-temannya. Nah, anil rajul, kata mereka, mereka mengatakan anil rajul atau anil fata, tentang seorang pemuda, la tas'al anhu, jangan kau tanya tentang dia, dia ini baik atau jelek. Tetapi kata mereka, was'al an qarinihi, anil rajul la tas'al anhu, walakin is'al an qarinihi. Tentang seorang dia baik atau jelek jangan tanya tentang dia, tapi tanya teman-temannya dia siapa. Tanya teman-temannya dia siapa. Kalau teman-temannya ahlus syirik, maka dia diikutkan dengannya. Kalau teman-temannya ahlul bid'ah, maka dia diikutkan dengan ahlul bid'ah. Kalau teman-temannya orang pelaku maksiat, maka dia diikutkan dengan pelaku maksiat. Ini menunjukkan apa? Berbahayanya teman yang jelek. Almar'u ala dini khalilih, seorang berada di atas agama temannya. Fal yanzur ahadukum man yukhalil, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena seorang itu berada di atas agama temannya, maka hendaknya masing-masing orang melihat dengan siapa dia berteman. Yang dimaksud berteman di sini adalah yukhalil, teman akrab. Tadi paham ya? Yang dimaksud jangan berteman dengan teman yang enggak baik, tidak mengantarkan kepada kesolehan, itu yuhalil, teman akrab. Teman akrab setiap hari ketemu, setiap hari berjumpa, setiap hari bercanda dan seterusnya, itu namanya teman akrab. Artinya, nah, kalau ada orang-orang yang mungkin orang-orang awam, orang-orang yang mungkin tidak mengerti tentang sunnah Nabi SAW, bukan berarti kita menjauhi 100%, persen. Apa maksudnya? Bukan tidak berarti tidak menjauhi, dah tidak berkawan sama sekali, tidak teguran, tidak tegur sapa sama sekali. Lah, nah bergaul dengan mereka tetapi secukupnya, secukupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai nanti menjadi seperti teman akrab, main badminton bersama, main pingpong bersama, apa lagi, main futsal terus bersama. Itu namanya akrab kan, kalau terus bersama. Nah, tapi kalau ahyanan, maka tidak mengapa, insyaallah taala, yang kana hidin rahimani wa rahimakumullah. Ahyanan, kadang-kadang dan tidak terlalu dekat. Sehingga jangan dipahami ketika sudah mengenal ahli sunnah, mengenal manhaj salaf, meninggalkan seluruh teman yang lama. Nah, dalam artian tidak tegur sama sekali, tidak berbincang-bincang sama sekali, dah jadi eksklusif dia, tidak demikian. Yang harus berhati-hati itu khullah. Teman akrab itu apa? Kalau kita teman akrab itu kalau masih dulu, masih remaja itu kan, pagi atau sudah dipanggil, oh kita ke sana, nanti sore lagi, ayo kita ke sana. Itu namanya akrab. Ini khairun rahimani wa rahimakumullah. Dan yang menunjukkan bahayanya teman yang jelek, tidak samar lagi, khairun rahimani wa rahimakumullah, kisah Abu Talib, kisahnya Abu Talib yang dia membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, marah karena membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak masuk ke dalam Islam sampai dia meninggal dunia, dikarenakan dia berteman dengan tokoh-tokoh yang sangat jelek semacam Abu Jahal dan ketika itu Abdullah bin Abi Umayyah. Ketika dia mau meninggal dunia, didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul mengatakan, ya am kulla ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah sebuah kalimat yang aku kelak akan membela engkau di sisi Allah tabaraka wa taala. Ternyata wa indahu Abu Jahal wa Abdullah ibnu Abi Umayyah. Di sisinya sudah ada tokoh kafir Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Ketika Rasul mendakwahinya, mereka berdua justru mempengaruhi Abu Jahal. Nah, mempengaruhi Abu Thalib. Dia berdua mengatakan, atarhabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Rasul kembali mendakwahinya, orang tuanya kembali menghalanginya dan seterusnya sampai kata Al-Mutayyib. Nah, ayahnya Sa'id Ibn Mutayyib, dia mengatakan, fakana akhiru kalami Abi Thalib huwa ala millati Abdul Muttalib. Akhir ucapan Abu Thalib, dia tetap berada di atas agamanya Abdul Muttalib. Nah, apakah Abu Thalib tidak meyakini kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya, meyakini kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, walaula al malamah, kata Abu Thalib, kalau bukan takut celaan dari kaumku. Nah, walaula al malamah, kalau bukan karena takut celaan, kata Abu Thalib, yang pertama aku yang akan masuk ke dalam agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi takut celaan Abu Thalib sehingga dia meyakini kebenaran tetapi tidak mau mengikrarkannya. Begitu juga Fir'aun. Ini khairuddin rahimani wa rahimakumullah, dampak dari teman yang jelek. Nah, terus gimana? Seorang yang jelek, dia walaupun jelek tapi dia tidak mempengaruhi, dia berteman dengan orang soleh atau minimalnya tidak jauh dari orang soleh, bukan berteman akrab, justru dia dengan taufik dari Allah tabaraka wa taala mendapatkan hidayah ketika menjelang kematiannya. Ada seorang pemuda Yahudi yang selalu mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun seorang Yahudi apa? Bukan yang ini. Ada seorang pemuda Yahudi yang dia selalu pergi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak jahat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak juga masuk ke dalam Islam. Ketika menjelang kematiannya, nah, dia ditengok oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama. Nah, dalam rangka supaya dia masuk ke dalam Islam, diajak orang ini masuk ke dalam Islam, pemuda Yahudi tersebut. Pemuda Yahudi menoleh kepada ayahnya, maka ayahnya mengatakan, "Ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim." Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun masuk ke dalam Islam. Yang antara sebabnya apa? Dia biasa. Dalam artian apa? Baik bergaul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan dahulu orang-orang Yahudi hidup berdampingan dengan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Nah. Sangat banyak tentunya contoh-contohnya. Sehingga kembali kepada kitab. Yang ketiga, dari bentuk memperbaiki diri terhadap dosa kemaksiatan yang masih terjatuh adalah apa? Menjauhi sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada perbuatan dosa tersebut, baik lingkungan ataupun teman ataupun kawan. Biasanya sebab-sebab yang menyebabkan orang kembali terjatuh dalam perbuatan dosa, selain sebab tentunya dia dikuasai, masih dikuasai oleh hawa nafsunya, adalah albi'ah, teman, dan juga lingkungan, dan juga teman. Qul bidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, bentuk muhasabatul abdi nafsahu, bentuk seorang mengintrospeksi dirinya. Yang pertama tadi apa? Introspeksi. Dari larangan-larangan Allah itu, mana yang masih dia langgar, yang dia dengannya bisa memperbaikinya. Yang kedua, wa in ra'a nafsahu muqassiran fi amrin min awamirillah, kalau dia melihat dirinya kurang di dalam satu perintah dari perintah-perintah Allah, bazala jubdahu wasta'ana bi rabbih fi takmilihi wa tatmimihi wa itqanihi. Soalnya, kalau dia melihat pada dirinya kurang dalam melaksanakan satu perintah dari perintah-perintah Allah, maka dia mengerahkan kesungguhannya, bazala juhdahu, mengerahkan kesungguhannya dan minta pertolongan kepada Rabb-nya untuk bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan tersebut. Nah, dengan apa? Menyempurnakan kekurangan-kekurangan tersebut. Maknanya ya, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, perenungan yang kedua, muhasabatul abdi nafsahu yang kedua adalah dia merenungkan dari sekian banyak perintah Allah itu, mana yang dia kurang dalam melakukannya. Kalau tadi kan apa? Merenungi dari sekian larangan Allah, mana yang dia masih melanggar. Di malam hari, sebelum dia tertidur, sebelum dia berdoa, dia muhasabatu nafsi, dia memuhasabah dirinya. Apa pelanggaran-pelanggaran saya hari ini yang saya lakukan? Yang kedua, dari perintah-perintah Allah, mana yang saya masih kurang mana dari sholat yang lima waktu yang saya sering terlambat mana? Itu namanya apa? Merenungi perintah-perintah Allah ke mana yang dia tuh kurang. Keseringan terlambat dalam sholat itu termasuk taksir, termasuk kekurangan. Dikit-dikit terlambat, dikit-dikit masbuk. Selalu dalam sholatnya dia masbuk. Ketika dia menjadi sebuah kebiasaan, berarti kekurangan pada dirinya, maka kembali muhasabahnya harus tadarokahu. Dia memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam mengerjakan perintah-perintah ini. Anjuran untuk berpuasa sunnah. Ini kan perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Maka apakah dia sudah melaksanakannya atau dia masih muqattir? Dalam qiyamul lail, dia renungkan apakah dia sudah bisa istiqomah badannya atau dia masih muqattir. Lalai kurang pada padanya. Begitu juga sholat-sholat sunnahnya, qiraatul Qur'annya, direnungkan dari sekian perintah-perintah Allah mana yang dia masih kurang. Maka dengan kekurangan tersebut, caranya adalah dia setelah itu mengerahkan kesungguhannya dan minta tolong kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan tersebut. Dan di antara caranya disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, di antara cara untuk bisa seorang itu memperbaiki kekurangan yang ada pada dirinya, dalam hal ini ketaatan-ketaatan kepada Allah, kekurangan dalam mengerjakan perintah-perintah Allah, kata beliau, wa yuqayyisu baina mananillahi alaihi wa ihsani wa baina taqdirihi fa inna dzalika yujibu lahul haya'a bila mahala. Kata beliau rahimahullah, dan dia selain dia mengerahkan kemampuannya untuk dan minta tolong kepada Allah untuk menyempurnakan yang kurang-kurang tadi, dia mengukur, nah menimbang, yuqayyis mengukur, menimbang, mengkiaskan antara pemberian-pemberian Allah kepadanya dan juga kebaikan-kebaikan Allah yang Allah anugerahkan kepadanya dengan kekurangan yang ada pada dirinya. Artinya semakin dia merenungi pemberian-pemberian Allah, karunia-karunia Allah tabaraka wa ta'ala, kebaikan-kebaikan Allah yang sangat banyak, dengan kekurangan dia di dalam melaksanakan perintah Allah tabaraka wa ta'ala, maka hal tersebut kata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala menyebabkan dia malu. Malu, banyak pemberian-pemberian Allah, banyak kebaikan-kebaikan Allah, banyak karunia yang Allah berikan, saya kok apa? Loyo dalam melaksanakan perintah Allah. Saya enggak semangat dalam melakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Banyak karunia-Nya Allah, banyak kebaikan Allah tabaraka wa ta'ala sangat besar, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, sementara saya kurang dalam melaksanakan perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kalau dia merenungi ini akan timbul rasa malu. Malu kalau saya ibadahnya kurang. Malu saya kurang dalam melaksanakan perintah Allah, ketika dia menyadari nikmat Allah itu sangat besar. Sama ya, salamun rahimani wa rahimakumullah, min babi takribil faham, bab memudahkan pemahaman. Seseorang yang selalu, bukan selalu ya, banyak memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Seorang yang sering memberi kita, kalau urusan duniawi uang misalnya, sering memberi kita makanan, sering memberikan kita ya macam-macam lah dari perkara duniawi. Biasanya ya kan, rahimani wa rahimakumullah, sudah kayak sebuah apa, fitrah, biasanya seseorang akan nurut dengan apa? Apa yang diperintahkan oleh orang yang banyak kebaikannya kepada diri. Apa maksudnya? Nah, atau seorang bos, seorang atasan yang dia banyak memberikan sesuatu kepada anak buahnya, kepada bawahannya, melebihi gajinya, melebihi pekerjaan dia, maka ketika terlalu banyak atau sangat banyak kebaikan-kebaikan atasannya, ketika dia lalai, ketika dia kurang melaksanakan perintah atasannya, akan timbul apa? Akan timbul? Ini tadi apa? Akan timbul apa? Malu. Masa sudah dikasih kerjaan, dikasih gaji, ditambah-tambahin lagi, kok kerjanya enggak rapi, kok kerjanya enggak semangat, malu. Tambah, ini pendekatannya. Malu. Nah, tentunya tidak bisa disamakan antara seorang atasan, nah, seorang bos, kebaikannya dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sehingga cara seseorang untuk bisa menyempurnakan ibadah-ibadahnya, tentunya tidak bisa sempurna, berupaya untuk menyempurnakannya adalah dengan merenungi atau mengkiaskan besarnya nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan apa? Dengan kekurangan dia dalam menunaikan hak-hak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak diragukan lagi kalau kita melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat berpengaruh. Nah, muhasabah seperti ini sangat berpengaruh dalam hal ketaatan beliau kepada Allah ketika muhasabah membandingkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekurangan yang ada pada diri kita. Kita ingat bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Naam. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, adapun adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail hatta tatafattara qadamah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu biasa ataupun salat malam sampai bengkak-bengkak kakinya. Fakultu, maka saya katakan, kata Aisyah, ya Rasulullah, lima tasna'u hadza? Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Semangat sekali ibadahnya sampai bengkak-bengkak kakinya, panjang salatnya. Nah, waqad ghafarallahu laka, waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sementara Allah telah mengampuni dosamu yang dahulu dan yang akan datang. Ngapain capek-capek ibadah? Dosa yang dahulu, dosa yang akan datang sudah diampuni. Apa jawab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan bab, dengan pelajaran kita? Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Nah, apakah aku tidak ingin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga apa? Dengan merenungkan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala akan timbul syukur. Dan ketika seorang sudah bisa bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, syukurnya dengan cara apa? Semangat dalam ibadah. Rasulullah SAW yang berkaitan dengan apa yang kita baca ini, untuk membuat seorang semangat menyempurnakan kekurangannya dalam hal perintah-perintah Allah adalah mengkiaskan nikmat Allah dengan kekurangan yang ada pada dirinya. Itu mendorong seorang untuk semakin semangat mengerjakan perintah-perintah Allah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW, beliau sangat semangat ibadah tidak lain dalam rangka bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walaupun tentunya kita atau kebanyakan manusia itu lalai dari bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apa lanjutan ayatnya? Innal insana lazalumun kafar. Satunya apa lanjutan ayatnya? Innallaha. Dua ayat dalam surah An-Nahl dan surah Ibrahim. In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dua ayat yang sama dalam surah Ibrahim dan dalam surah An-Nahl, tapi dua ayat yang sama akhirnya berbeda. Satunya wa innal insana lazalumun kafar. Yang satunya innallaha la ghafurur rahim. Sungguhnya manusia itu benar-benar zalim dan banyak mengkufuri nikmat Allah tabaraka wa taala. Ayat yang pertama, dan kata Allah, jika kalian berupaya untuk menghitung-hitung nikmat Allah, kalian enggak mampu untuk menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu benar-benar zalim dan juga banyak kufur terhadap nikmat Allah. Padahal dia enggak mampu menghitung nikmat Allah saking banyaknya. Padahal apa? Mau ngitung nikmat Allah enggak sanggup. Cuma Allah jelaskan tabiat manusia dua ini, zalim dan juga kafar, suka mengkufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tabiat manusia. Maka dalam ayat yang lainnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian berupaya untuk menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu. Dalam ayat yang kedua, innallaha laghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini menunjukkan besarnya rahmat Allah tabaraka wa taala kepada kita, kepada manusia. Walaupun sifat manusia itu zalim, banyak nikmat Allah tapi banyak kufur padanya, Allah tetap ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini juga sebenarnya apa? Membikin kita semakin malu kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, setelah banyak kenikmatan-kenikmatan Allah tabaraka wa taala, kita kurang bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, bahkan kufur wal iazubillah, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ya qul hadzin rahimani wa rahimakumullah, ini luar biasa masyaallah penjelasan dari Syekh Nafir Sa'di rahimahullahu taala, yang harus kita merenunginya, bagaimana cara muhasabatu al-abdi nafsahu, seorang hamba mengintrospeksi dirinya pada dua perkara. Saya simpulkan penjabarannya, semoga bisa dipahami kesimpulannya. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan untuk semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.